بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, membahas kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab, yaitu bab ma jaa fi syatmi bizina, bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang celaan dengan tuduhan zina. Artinya bahwa ini merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar, dan akan dijelaskan nanti melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian hukum terkait dengan masalah ini. Penulis rahimahullah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an: Man qadhafa mamlukahu bizzina yuqamu alaihi alhaddu yawmal qiyamah illa an yakuna kama qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya man qadhafa mamlukahu, siapa yang menuduh hamba sahayanya bizina dengan tuduhan zina, yuqamu alaihi alhaddu, kelak akan ditegakkan padanya hukum had, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Illa an yakuna kama qala, kecuali bila seperti yang dia katakan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dosa, ya, yaitu menuduh dengan tuduhan zina. Seperti yang kita tahu bahwa bab ini juga telah disebut dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Namun hadis ini menyebut yang lebih khusus lagi, yaitu seorang tuan menuduh dengan tuduhan itu terhadap budak sahayanya, hamba sahayanya. Nah, ini ada perbedaan, ya. Jadi menuduh terhadap orang yang merdeka dengan menuduh budak hamba sahaya. Perbedaannya dari sisi hukuman di dunia terutama, di mana bila seseorang menuduh dengan tuduhan zina kepada orang merdeka, maka dia kalau tidak bisa membuktikan, dia sendiri yang nanti dihukum dengan hukuman had, ya, si penuduh dicambuk 80 kali, ya. Namun kalau menuduh budaknya, nah, di sini tidak ada hukuman had di dunia. Namun dalam hadis ini dia mendapat ancaman akan ditegakkan kepadanya hukuman had di hari kiamat. Ya, Allah Azza wa Jal akan menetapkan hukum itu kepadanya. Adapun di dunia, maka tidak. Hanya saja, tentu ini merupakan suatu dosa, karena tuduhan dusta, ya, kepada siapapun tidak dibenarkan. Apalagi tuduhan seperti ini, ini merupakan tuduhan yang sangat keji, menyangkut kehormatan seseorang. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini di dalam syarahnya bahwa termasuk dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala jaga sehingga diharamkan untuk dilanggar adalah irdul muslim, kehormatan seorang muslim, ya. Jadi Islam itu menjaga harta, menjaga darah, menjaga akal keturunan, menjaga termasuk ini ird, kehormatan. Bahkan seperti dalam sebagian hadis nanti akan disebutkan atau pada beberapa bab berikutnya dalam hadis bahwa kehormatan seorang muslim itu sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Seperti terhormatnya bulan suci di tanah suci, di hari yang suci, ya. Karena itu walaupun dia seorang budak, tidak kemudian seorang majikan atau tuannya sembarangan mau nuduh budaknya dengan anggapan dia budak milik sendiri, enggak bisa seperti itu. Dia tetap seorang muslim yang memiliki suatu kehormatan yang harus dijaga. Ya. Kata Syekh Al-Fauzan, wa alla yudhan bihi illa al-khair. Jangan ada sangkaan-sangkaan pada kehormatan harga diri seorang muslim kecuali kebaikan. Ini hukum asalnya begitu. Fallahu harrama 'irdal muslim wa malahu wa damahu. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, ya, melanggar kehormatan harga diri seorang muslim, harta dan darahnya. Dan bagi seseorang, seorang muslim, ya, harga diri dan kehormatan itu a'azzu indal muslim minal mal. Itu lebih bernilai daripada harta. Ya. Kalau seseorang dicuri hartanya, hilang hartanya, dia berharap ya nanti bisa dapat lagi. Ya. Mudah insyaallah untuk mencarinya kembali. Wa ammal 'irdu fala yu'awwad. Tapi kalau kehormatan, sulit cari gantinya kalau sudah hancur, sudah jatuh, ya. Sampai ada seorang penyair mengatakan, dinukilkan oleh beliau, asunu irdi bimali la udan nisuhu. Aku menjaga kehormatanku dengan hartaku, la udan nisuhu, aku tidak akan mengotorinya. Jadi orang rela mengeluarkan harta benda, mengorbankan harta benda demi terjaganya kehormatan, ya kan? Umumnya begitu. Umumnya begitu. Walaupun kalau orang orang tertentu ada yang sebaliknya. Kalau sebaliknya itu sudah betul-betul rendah, ya kan? Ada orang yang rela mengorbankan harga dirinya demi harta, itu juga ada. Tapi itu sudah sangat rendah orang yang seperti itu. Adapun seorang muslim, dia jelas akan lebih menilai kehormatan dirinya daripada harta bendanya. Makanya di sini Islam sangat menjaga kehormatan seseorang, harga diri seseorang. Ya. Nah, sementara di sini tuduhan, dengan tuduhan seperti itu, ini tuduhannya sangat keji. Kata Syekh Al-Fauzan, wal qadhfu bil fahisyah sawa'un bizzina awil liwat i'tida'un 'alal a'rad wa huwa kasairidz dzunub. Menuduh dengan tuduhan keji seperti dengan tuduhan zina itu, ya. Kadang-kadang tuduhan zina itu bentuknya dengan julukan, ya kan? Ada kalanya memang menuduh dengan susunan kalimat yang isinya menuduh bahwa dia telah berbuat zina, gitu kan? Tapi ada kalanya bentuknya itu dengan julukan, ya, fulan pelacur misalnya. Itu kan menjuluki tapi mengandung suatu tuduhan. Nah, ini harus kita berhati-hati, ya. Kadang orang-orang yang tidak terdidik dengan baik dalam berucap, ya, mudah saja mengatakan kepada seseorang kata-kata seperti itu, ya. Nah, kata-kata seperti itu dalam Islam ini berat. Bukan berhenti pada suatu apa celaan, syetem, gitu. Tapi lebih daripada itu, ini mengandung suatu tuduhan, qadhf. Sehingga kalau dalam mahkamah ini ada rentetan hukumnya. Nanti dipastikan betul, ya, nanti ada hukuman tadi. Dicambuk 80 kali kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa betul-betul yang dikatakan pelacur itu melakukan perzinaan. Jadi ini harus kita pahami agar, ya, kita berhati-hati di dalam mengucapkan, ya. Nah, di sini kalau dalam hadis Nabi membahas tentang seorang tuan terhadap budaknya, bagaimana dengan seseorang yang sama-sama orang merdeka, ya. Ini tentu lebih berat. Jelas ini lebih berat. Allah Azza wa Jal mengatakan di dalam surat An-Nur ayat yang keempat, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, melontarkan tuduhan, tuduhan zina. Tadi disebut oleh Syekh zina dan semisalnya, ya. Ada dengan tuduhan zina, ada dengan tuduhan liwat. Liwat itu, ya, yang sesama lelaki, hubungan sesama lelaki, homoseks, ya kan. Begitu pula sesama perempuan yang naudzubillah halal yang seperti itu. Jadi ini semua adalah sama-sama tuduhan yang keji, ya, sama-sama disebut qadhf. Ini hukumannya berat semua dalam agama. Nah, di sini dikatakan, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang melontarkan tuduhan dengan tuduhan-tuduhan tadi kepada al muhsanat, orang-orang yang terjaga. Artinya dia tidak berbuat sebetulnya, ya. Orang-orang yang tidak berbuat. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, lalu dia enggak bisa mendatangkan 4 saksi. Jadi ini juga menunjukkan beratnya bab ini, karena saksinya harus 4. Kalau urusan harta benda, saksi paling berapa? 2, ya kan? Saksi 2 cukup. Tapi urusan ini tidak. Harus 4. Dengan persaksian yang sama, ثم لم يأتوا بأربعة شهداء, kemudian tidak mendatangkan empat saksi, فجلدوهم ثمانين جلدة, maka dia فجلدوهم, cambuklah dia atau cambuklah mereka yang melakukan tuduhan itu, ثمانين جلدة, 80 kali. Nah, justru yang menuduh ini yang dikenai hukuman had. Seandainya dia mengatakan, saya betul-betul tahu, yakin 100% misalnya, dan saya bisa mendatangkan bukti, ya silakan, berapa? Cuma ada 3, dan semuanya bersaksi memang benar, tetap walaupun benar, walaupun kita gak tahu benar apa salahnya, tapi menurut dia sudah betul, tapi gak terpenuhi syaratnya, syaratnya 4, ya tetap dia dicambuk, dia yang dicambuk justru, ya, 80 kali. Ini pertama hukumannya terhadap dia. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, hukuman kedua, jangan kalian terima persaksiannya lagi selama-lamanya. Sanksi berikutnya, wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Sanksi yang ketiga. Jadi di sini berat sekali, berarti orang yang tidak terpenuhi syarat dalam menuduh seperti itu, justru dia yang diberi sanksi dengan 3 sanksi ini. Ya, 80 kali dicambuk, kemudian apa, persaksiannya gak diterima lagi. Setelah itu mau jadi saksi dalam urusan harta, mau jadi saksi dalam pernikahan, mau jadi saksi di dalam apa, utang piutang, gak diterima semua, gak boleh jadi saksi selama-lamanya, abadan. Ini kan berarti secara ya tersirat, terpahami, sudah gak dianggap jujur, ya kan? Karena dalam syariat sudah gak diterima persaksiannya selama-lamanya. Kemudian difonis, wa ulaika humul fasikun, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, dinilai sebagai orang yang fasik. Ya. Fasik ini bermakna al-khuruj an ta'atillah, dia tidak taat kepada Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kaitannya sanksi atau hukuman had di dunia, dan selain hukuman had, ya, hukuman berikutnya seperti itu. Belum lagi ancam di akhirat kalau dia ternyata bohong, ya kan? Ya. Kalau ternyata orang-orang yang tidak jujur memang berkeinginan buruk terhadap saudara-saudaranya, wah ini lebih berat lagi. Ancaman di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nur juga pada ayat 23 sampai 25. Firman Allah Azza wa Jalla, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh al-muhsanat, wanita-wanita yang terjaga, terjaga kehormatannya, wal-ghafilat, lalai dari maksiat-maksiat itu, bukan orang yang ahli maksiat, bukan, al-mu'minat, justru wanita-wanita yang beriman. Nah, ayat ini kan turunnya terkait dengan apa, peristiwa Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh oleh orang-orang munafik itu. Ya. Nah, walaupun ayat-ayat ini turunnya terkait itu, namun secara makna juga terkait dengan yang lain. Bila ada seorang yang memang seperti ini sifatnya, wanita yang taat, wanita yang terjaga, malah dituduh dengan tuduhan itu, maka si penuduh ini diancam, lu'inu fid dunya wal akhirah, dia dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum adabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari di mana lidah mereka bersaksi, tangan mereka bersaksi, kaki mereka pun bersaksi atas apa yang mereka perbuat. Nah, justru tubuhnya bersaksi tentang hakikat yang dilakukan oleh orang itu. Ya. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala yuwaffihim, memenuhi dinahumul haq, balasan kepada mereka yang benar. Jadi di dunia mungkin selamat, ya. Mungkin di dunia orang-orang yang menuduh-menuduh itu selamat, itu mungkin. Ya. Sekalipun sampai ke mahkamah misalnya, ya, karena dengan kepandaian bicara mungkin selamat, mungkin. Ya, mungkin semuanya itu. Tapi jangan dianggap akan bisa berdusta di hadapan Allah nanti. Ya. Makanya di sini ada ancaman berat. Di akhirat Allah Azza wa Jalla akan memenuhi balasan kepada mereka. Ya. Seperti orang-orang munafik terhadap Aisyah radhiyallahu anha, dari mereka beberapa orang enggak dikenai hukuman had, ya. Ya, karena mereka berani sumpah, ya kan? Sumpah palsu berani. Sehingga secara hukum dalam mahkamah, ya, ketika enggak terbukti misalnya berbohong, ya, secara ibaratnya hitam di atas putihnya, ya, enggak ada sanksi, mau gimana, dia enggak bisa dibuktikan kesalahannya misalnya. Namun di akhirat enggak begitu, ya. Allah Maha tahu. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengancam di sini bahwa Allah akan memenuhi hukuman terhadap mereka. Pada peristiwa itu, justru sebagian sahabat yang ketika itu larut ya, semoga Allah Azza wa Jalla menerima taubat mereka. Justru mereka yang terkena hukum had, dicambuk, ada beberapa sahabat. Justru mereka orang-orang yang jujur memang, ya, tapi karena istilahnya jatuh dalam suatu kesalahan, ya, dan dengan hukuman itu insyaallah justru akan meleburkan dosa mereka. Ya. Namun yang munafik-munafik itu malah lolos. Nah, tapi jangan dianggap sekali lagi di akhirat akan lolos begitu saja. Tidak. Ya. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan mereka akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha benar, al-mubin, yang Maha atau al-haqqul mubin, yang menjelaskan, begitu ya. Kemudian pada surat yang sama juga, pada ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim bid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai tersebarnya hal yang keji di tengah orang-orang yang beriman. Nah, termasuk tuduhan-tuduhan ini. Ya. Kalau ada orang yang justru senang dengan tersebarnya berita-berita bohong seperti itu, ini juga diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka yang senang, ya. Artinya terpahami dari sini bahwa, ya, kita sebagai seorang muslim dengan sesama muslim yang lain harus betul-betul menjaga kehormatan sesama muslim. Ketika ada berita-berita tidak baik seperti itu, kita harus berusaha mencegah, harus berusaha menghilangkan hal itu dari tengah muslimin, bukan malah senang apalagi ikut-ikut menyebarkan. Nah, ini ancamannya cukup berat, ya, bagi orang yang justru senang dengan tersebarnya berita-berita kebohongan, tuduhan seperti itu. Kata Allah Azza wa Jalla, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya. Karena itu, kalau terjadi hal-hal yang seperti ini, tuduhan-tuduhan, justru yang dituntut itu apa? As-sitr, menutupi. Ya, bukan menyebarkan, tapi menutupi. Jangankan hanya berita burung, enggak jelas dari mana, ya. Benar tidaknya, sekalipun berita itu mungkin lebih daripada itu, ini tetap berusaha ditutup. Tetap berusaha ditutup. Bahkan orang yang ketika itu ya, kepada Rasulullah mengaku, ia mengaku padahal itu oleh Nabi tidak langsung ditanggapi. Nabi berpaling. Dia menghadap lagi, Nabi berpaling lagi. Seperti itu. Dari sini para ulama kita rahimahumullah mengambil suatu pelajaran. Bab ini terkhusus ya, seputar ini. Memang yang dituntut itu untuk menutup-nutupi. Bukan menyebar-nyebarkan, bukan apa namanya memperluas berita-berita itu ya. Tapi as-sitr, menutupi. Kata beliau rahimahullah, idil aslu fi dzalika an yustar alaih wa yud'a ila taubah. Pada dasarnya urusan seperti ini ditutup. Kalau ada orang yang terkait langsung, taubat saja. Ya, diam, taubat. La an yakshif amrah, bukan kemudian dibeberkan, disingkap, dibuka. Ya. Dan seterusnya. Baik. Nah, jadi itu beberapa penjelasan bab ini, dan sebagian tadi baru yang juga kita baca adalah penjelasan Syekh Al-Fauzan fidzallah, sehingga di sini kita sebagai seorang muslim ya harus sangat berhati-hati dalam bab ini supaya selamat di dunia dan di akhirat. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib, bismillahirrahmanirrahim.